Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah memahami hadis ketujuh dalam Riyad As-Solihin dan telah membaca faedah-faedah dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Dan sekarang kita berlanjut pada pertengahan pembahasan hadis ke-8. Namun sebelumnya kita baca dulu hadis ke-8-nya, yaitu hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ia bertutur, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang yang berperang karena menunjukkan keberanian. Berarti menunjukkan keberanian, yuqatilu syaja'atan. Yuqatilu syaja'atan. Karena di sini syaja'atan itu sifat untuk berperangnya. Sifat untuk perbuatan berperangnya. Namun bukan yang dimaksud di pertanyaan Abu Musa Al-Asy'ari, itu bukan bermaksud bagaimana pendapat Rasulullah tentang orang yang berperang karena berani. Bukan itu. Melainkan orang yang berperang karena dengan tujuan ingin menunjukkan keberanian. Jadi dibedakan antara orang yang berperang karena memang berani dengan orang yang berperang karena ingin menunjukkan keberanian. Karena kalau berani itu berarti sifat bagi orang tersebut. Adapun menunjukkan keberanian, di sini memang mungkin berani, namun dia ada keinginan untuk dilihat keberaniannya di mata orang. Jadi berbeda. Sebagai misalnya berperang, misalnya berdebat, ya berdebat di muka umum, misalnya menantang orang-orang kaum sesat misalnya. Nah itu kan membutuhkan keberanian dan membutuhkan ilmu. Nah di sini tidak masalah jika orang berdebat karena dia berilmu dan berani, dan juga karena ingin memadamkan kesesatan. Tapi jika dia berdebat karena ingin menunjukkan keberanian, ya, dan ingin menunjukkan keilmuannya di mata manusia dengan tujuan lain, atau final tujuannya adalah supaya dipuji, nah ini yang dimaksud dalam hadis ini, termasuk dalam apa yang tercela, tersirat dalam hadis ini. Kemudian ditanya juga orang yang berperang karena fanatisme. Fanatisme berarti berkaitan dengan golongan, dengan asobah. Asobah itu golongan. Dan orang yang berperang karena riya. Karena riya. Riya itu berarti mutlak untuk dilihat. Baik itu karena, baik itu menunjukkan keberanian, baik itu menunjukkan keilmuan, baik itu menunjukkan bagusnya dirinya. Ya, jangankan berperang, kalau misalnya kita, misalnya geraknya bibir saja itu bisa berdosa besar. Gimana? Ngerti enggak? Geraknya bibir itu bisa berdosa besar. Geraknya bibir karena zikir. Jadi menggerakkan bibir supaya apa? Supaya dianggap zikir sama orang. Ngerti enggak? Hah? Supaya dianggap zikir sama orang. Misal setelah sholat jemaah, misal ini hanya permisalan, tidak menuduh siapa-siapa, tapi ini supaya kita introspeksi juga, introspeksi diri juga. Misalnya menggerakkan bibir, nah, atau memejamkan mata, untuk apa? Agar terlihat khusyuk oleh orang. Nah, di sini berarti ada apa? Ada keinginan dilihat. Ru'ya kan artinya melihat. Ria itu berkaitan dengan penglihatan. Kalau sum'ah dari sami'a yasma'u, pendengaran. Sum'ah juga sebanding dengan riya, sama dengan riya. Syirik kecil. Dan sum'ah itu berarti ingin didengar. Nah, kalau misalnya menggerakkan sedikit dengan ada tujuan di hati, ah, ada fulan nih di samping saya atau di sana sepertinya dia ini lagi melihat saya. Padahal belum tentu ngeliatin. Tapi dalam hati itu seperti itu. Bait-baitnya. Ah, sana di sana ada yang ngeliatin saya. Si fulan atau si fulanah misalnya melihat saya. Gerak-gerak ini. Walaupun memang dia berzikir, misalnya dia berzikir, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, apa-apa gitu, bergerak tulisannya, terus dilihat sama orang, atau dengan tujuan yang ingin dilihat orang, walaupun orang tersebut tidak melihat misalnya. Sebenarnya tidak melihat, dia aja kegeran, maka dia pahala enggak dapat, dosanya dapat. Dan tidak dilihat oleh manusia. Nah, apabila kan. Nah, itu. Riya itu bisa untuk semua amal. Untuk semua amal itu terjangkiti, bisa terjangkiti riya, kecuali mungkin puasa. Puasa yang sulit terjangkiti, karena jarang ada orang yang ingin memamerkan puasanya dengan bau mulutnya misalnya, lihat saya puasa, enggak. Tapi setan punya cara lain. Misalnya puasa puasa Senin Kamis, kemudian menulis status Facebook misalnya dengan adanya tujuan supaya dianggap dia berpuasa. Nah, itu kan banyak jalur sebenarnya, banyak jalur. Atau misalnya mengajak sholat tahajud bisa dengan SMS pada jam 12 atau pada jam 1 atau jam 2. Nah, kemudian akhi ya ukhti, mari kita sholat tahajud dan sebagainya. Kalau misalnya memang itu hanya untuk menasihati benar-benar ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarinya. Walaupun sebenarnya lebih baik tidak, karena itu bisa mengganggu. Bisa mengganggu. Ingatkan di pada keadaan biasa aja, apalagi kalau sama yang telepon. Ah, sholat dong ah, enggak ada kepentingan, nasihat aja. Ya itu malah mengganggu, karena bisa juga temannya itu kecapean atau lainnya. Bisa hal seperti itu. Jadi bab riya itu sangat luas, mencakup untuk seluruh ibadah. Seluruh ibadah, dan terlebih pada ibadah yang zahir. Pada ibadah yang zahir seperti sholat, ya kan? Kelihatan. Seperti sedekah, juga zakat, bahkan haji yang merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan haji pun bisa masuk ke dalamnya riya, na'udzubillah. Dikatakan, manakah di antara ketiganya yang berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Baik, kita kemarin sudah sampai ke halaman 59. Kita sudah membaca kosakata asing dari hadis ini, alhamdulillah. Dan insyaallah kita melanjutkan pada kandungan hadis ini, ya. Kandungan hadis. Amal soleh diperhitungkan berdasarkan niat yang soleh. Amal soleh diperhitungkan berdasarkan niat yang soleh. Berarti yang pertama adalah niat dulu. Namun terkadang ada amalan yang zahirnya atau kelihatannya soleh, niatnya benar, tapi ternyata kelihatan di mata masyarakat saja, melainkan di mata Allah amalan tersebut hina. Misalnya apa? Misalnya amalan bid'ah, ya kan? Beberapa orang beramal bid'ah dengan niat yang soleh, benar, dengan niat yang memang penghambaan, menginginkan kebaikan, menginginkan hal-hal. Tapi karena jahilnya dia, kemudian melakukan ritual bid'ah tersebut atau ikut-ikutan sekadar bertaklid buta atau semacamnya. Nah, wallahu alam, mungkin niatnya Allah anggap mungkin. Namun yang pasti amalan tersebut tertolak. Yang pasti amalan tersebut tertolak, amalan zahir tersebut tertolak. Namun masalah niatnya wallahu alam, Allah mungkin akan mengganjarnya dan mungkin pula tidak, itu adalah urusan Allah. Jadi amal soleh terkadang bahkan kita kurang dalam menunaikannya, dalam melengkapi dan menyempurnakan suatu amalan soleh. Namun niat kita yang terpenting itu sudah ada. Misalnya seseorang sholat berjamaah misalnya, kemudian ketika dia sholat ternyata syaitan menggodanya berpikiran ke sana kemari. Tapi niat dari awal tentu sholat berjamaah dengan niat lillahi ta'ala. Ya. Nah, di sini kan kurang, karena apa? Karena dia kurang konsen dalam sholatnya. Namun dia tetap alhamdulillah mendapatkan pahala dari niat yang soleh dan juga menunaikan kewajiban. Ya. Maka hadis ini dapat dijadikan syahid atau riwayat penguat bagi hadis Umar sebelumnya yang paling pertama, innamal a'malu binniyat. Yang juga hadis ini insyaallah akan kita bahas, masih kita bahas di Fathul Bari. Amal perbuatan tergantung pada niatnya. Amal perbuatan tergantung pada niatnya. Karena niat itu lebih penting. Kalau misalnya amalan tersebut zahirnya soleh, namun ternyata niatnya buruk, maka tidak dapat apapun. Tidak dapat apapun. Namun jika amal tersebut zahirnya biasa-biasa aja, ya, tapi baik dan disetujui oleh syariat, tidak melanggar syariat, dan niatnya sangat baik, maka justru sangat baik jadinya. Jadi niat itu sangat berpengaruh kedepannya nantinya. Keutamaan jihad terwujud bagi orang yang berperang di jalan Allah dengan tujuan meninggikan kalimatnya. Dalam artinya meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan agar agama seluruhnya hanya menjadi miliknya. Yang artinya menumpas segala keyakinan batil atau ritual-ritual batil. Dan termasuk juga, sebenarnya termasuk berjihad, itu melawan orang-orang sesat atau orang-orang yang menebarkan kesesatan. Termasuk misalnya orang yang menyebarkan kebid'ahan dan mempromosikannya, kita membantah mereka dengan argumentasi dan dengan dalilnya. Itu termasuk bagian dari jihad. Termasuk bagian dari jihad. Disunahkan mempertanyakan alasan suatu perbuatan. Disunahkan berarti dianjurkan mempertanyakan alasan suatu perbuatan. Mengerti? Mengapa antum berbuat seperti ini? Mengapa kita berbuat seperti ini? Alasannya apa? Berarti kalau alasan itu berarti ada sebabnya. Nah, sebab berarti dasar dari melakukan itu tuh apa? Nah, itu dianjurkan kita mempertanyakan. Kalau misalnya ada perbuatan yang mungkin kita belum ketahui apakah dia disyariatkan atau tidak, kita bertanya pada orang yang melakukannya. Apa landasan antum melakukan ini? Ya, tapi tetap dikondisikan sesuai dengan keadaannya atau dengan orang kedua yang kita berbicara dengannya. Misalnya kok keadaannya kita kadang enggak pas untuk bertanya apa dalilnya atau ini. Kadang seperti itu. Kadang seperti itu. Karena kita tidak bisa bertanya untuk semua orang apa dalilnya begini. Kenapa kamu kayak gini? Enggak bisa serta-merta begitu ya. Ada kondisinya. Dan juga diperhatikan juga pada siapa kita berbicara. Misalnya Pak Tendri lebih tua dari Ana, misalnya Pak Tendri lebih tua dari Ana, kemudian beliau misalnya adalah kiai kampung misalnya. Nah, kemudian Ana bertanya, antum mengucapkan tadi kayak gitu, apa dalilnya? Itu kan kurang adab jadinya, ya. Jadi enggak ada adabnya. Jadi kan kesannya menantang, baik Pak Tendri yang mendengar seperti itu atau orang-orang sekitarnya. Dan justru itu madharatnya lebih besar daripada sunnah yang kita lakukan. Jadi ada tempatnya, ada posisinya, dan juga ada yang cocok waktunya untuk mempertanyakan hal seperti ini. Hal itu ditunjukkan oleh keterangan Rasulullah mengenai motivasi dasar yang melandasi perang dan jihad. Namun mempertanyakan alasan bukan berarti kita selalu mempertanyakan maksud hati dari orang. Misalnya ada orang mencari ilmu, ya. Kita lihat gigi. Kemudian kita bertanya, antum mencari ilmu tujuannya apa? Itu seperti menantang. Antum pergi ke sekolah apa sih maunya antum misalnya? Ya enggak usah kita bertanya begitu. Jika memang zahirnya dia itu baik, maka sudah tidak usah kita perdalam masalah hati dia. Ya, perdalam masalah hati dia. Kecuali jika memang benar-benar mengesankan bahwasanya dia itu tidak ikhlas dengan amalannya, pamer dan sebagainya. Nah, berbuat kurang ajar misalnya. Adapun kalau misalnya seseorang kita lihat berbuat zahirnya baik, maka kita tidak perlu bahkan tidak layak untuk mempertanyakan apa maksud dari perbuatan dia. Nah, misal di sini Ana memberikan antum kitab Fathul Bari misalnya jilid 1 karena antum belum punya. Ya antum jangan bertanya maksud antum apa nih. Lah ini malah justru nantang sekali ini. Udah dikasih orang berbuat baik padanya malah ditanya kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya Ana memberi kepada Rahmat kitab Fathul Bari. Kemudian Midwan mau bertanya, maksud antum apaan ngasih ke Rahmat? Nah, ini kan malah justru kaitan ente apa dengan urusan kita? Urusan ente apa gitu kan? Nah, jadi tidak perlu kita mengorek-ngorek isi hati seseorang jika memang tidak ada indikasi keburukan dari isi hati tersebut. Karena terkadang itu ada indikasi yang kuat yang menjadi dalil atau penguat bahwasanya orang tersebut itu tidak ikhlas. Kadang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Di antaranya, kalau untuk ilmu itu kadang kita melihat bedanya berkahnya orang yang mengajar dengan sukarela atau dengan benar, maksudnya dengan niat yang benar, dengan orang yang mengajar memang dia itu mencari pamoritas misalnya, Kadang kita kadang ya, walaupun enggak selalu, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilham dan pengetahuan sebatas kita. Nah, kadang kita melihat juga berkahnya sebagai pengajar dibandingkan dengan yang lain. Kadang. Kadang kita melihat khotib-khotib Jumat kok berbeda-beda antara satu sama lainnya. Ketika kita melihat khotib Jumat tersebut, dia sudah misalnya sudah berusia, kemudian kalimat-kalimatnya itu sederhana, tapi ternyata orang-orang itu mendengarnya banyak. Orang-orang mendengarnya. Anak-anak kecil yang biasanya cerewet, berisik di masjid ketika sholat Jumat, pada terdiam. Nah, mungkin kita bakal mengatakan ini berkah dari keikhlasan khotib yang tua ini. Namun sebaliknya, kadang kita melihat misalnya khotib dia sangat menggebu, kemudian keras dan sebagainya. Namun kita melihat tidak ada isinya. Maksudnya memang dia benar apa yang dikatakan, namun seperti tidak ada ngena di hati. Kita tidak seperti malas untuk memperhatikannya. Nah, mungkin di situ indikasi bahwasanya memang khotib ini kurang dalam bab ikhlas. Jadi bukan berarti seseorang misalnya berilmu tinggi bisa mengatakan apapun yang dia inginkan dengan hafalannya. Itu terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika orang ini tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menutupi orang-orang dari pemahaman terhadap kalamnya, tidak berbekas. Namun terkadang kita kadang dinasihati oleh teman sendiri misalnya. Dinasihati oleh teman sendiri, namun nasihat teman itu benar dan juga sederhana tapi ngena dan tidak membuat kita marah. Nah, ini mungkin karena teman kita itu ikhlas dalam menyampaikan nasihatnya. Dan kadang kita melihat ada teman misalnya menasihati kita dengan terang-terangan, kemudian mencela kita, tapi benar memang perkataannya, tapi mencela kita misalnya. Kemudian justru kita tidak bisa menerimanya. Nah, ini mungkin karena metode yang kurang, dan metode yang kurang itu mungkin saja karena ikhlasnya yang kurang. Jadi ikhlas itu sangat berpengaruh pada amalan. Makanya amal soleh katanya diperhitungkan berdasarkan niat yang soleh. Nah, ya. Yeah. Memberi. Ah, ya. Ah. Maksudnya memberi tanpa ada? Di sini kalau misalnya memang tidak ada niatan lillahi ta'ala, itu menjadi urusan duniawi, Mas. Menjadi urusan duniawi yang tidak ada pahalanya. Tetapi kebaikannya akan terbalas di dunia. Jadi niat itu seperti pembatas antara dunia dengan akhirat nantinya. Kalau niatnya misalnya tidak lillahi ta'ala, ya orang misalnya berbuat ya seketika respon saja misalnya. Bahkan misalnya anak misalnya meminta antum tolong dong ambilkan apa misalnya? Ambilkan pensil atau ambilkan spidol di meja antum sini. Itu kan membantu kan? Dan spontan biasanya orang ya tanpa pikir panjang langsung memberi, maksudnya melakukan apa yang diminta. Nah, di sini kalau misalnya dia niatkan hanya urusan iya spontanitas saja, ya itu tidak ada ganjaran pahala. Tapi itu kebaktian dan itu Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Di mungkin ketika dia menjadi guru atau apa, itu akan membalasnya dengan hikmah Allah. Tetapi karena memang tidak ada nuansa amalan soleh, nuansa amalan lillahi ta'ala, maka dia tidak berpahala di situ. Nah, jadi tapi kalau misalnya dia dengan begini apa ada seperti mengingat bahwasanya ada nuansa amalannya mengingat lillahi ta'ala, walaupun amalan kecil saja, maka di sini dia akan diganjari niat, diganjari pahala. Itu untuk amalan yang kecil seperti itu ya. Amalan yang kecil saja. Misal yang sangat kecil sepele sekali. Terkadang kalau misalnya seseorang misal melihat di air tergenang atau gelas tergenang misal ya. Kemudian ada semacam semut, semut berenang di sana. Kebingungan semutnya, ya. Misalnya di air gelas yang biasa atau kopi misalnya, kemudian ada semut satu masuk tergenang di sana kan kebingungan semutnya berenang meronta-ronta. Di sini kan spontan kita sebagai manusia gitu kan, makhluk hidup itu spontan akan berusaha menyelamatkannya. Bagi yang memang masih punya hati nurani, kadang dicerupan gitu aja kan, atau dimatiin di putar-putar dia topan gitu kan. Nah, kalau sekadar untuk truk gitu kan. Udah, kemudian meal makan gitu aja. Tanpa ada niatan. Nah, di sini ya itu hal yang perkara duniawi. Allah Subhanahu wa taala mungkin akan membalasnya di dunia. Itu pasti Allah akan membalasnya, memberikan kebaikan pada di dunia karena berbuat baik. Tetapi pada dasarnya tanpa niatan lillahi taala seperti itu tidak ada imbasnya di akhirat. Asalnya ya, tapi wallahu alam jika Allah berkehendak itu terganjarkan pahala, wallahu alam, seperti tadi antum. Walaupun spontanitas seperti itu bisa aja Allah Subhanahu wa taala mengajari, tapi pada asalnya sesuai dengan teks-teks hadis ya itu tidak termasuk dalam perbuatan yang diganjari pahala di akhirat nanti. Walaupun masih mungkin. Ya jadi di sini bukan berarti menutup semuanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Berkehendak ya. Nah, kalau misalnya kita menyelamatkan semut tersebut dari kopi itu dengan mengingat itu adalah makhluk Allah. Jadi pokoknya ada nuansa amal. Mengingat itu adalah makhluk Allah, kita selamatkan. Nah, ini sudah Allah Subhanahu wa taala tahu, Maha tahu bahwasanya kita ada niat ibadah dalam hal ini. Jadi niat ibadah itu tidak harus ketat, Mas. Tidak harus ketat, benar-benar formal, harus di benar-benar ini adalah makhluk Allah, dalilnya sekian. Kita harus tahu dalilnya dulu. Misalnya harus hafal dalil, enggak harus gitu. Penting ada nuansa amalnya. Dan terkadang ya orang-orang yang misalnya melakukan bid'ah, kadang-kadang menjadikan perbuatan bid'ahnya itu dengan niat yang benar-benar. Kadang-kadang. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengganjari dengan pahala, namun tetap amalnya tertolak. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan azab, na'udzubillah, karena berbuat bid'ah, gimana? Iya. Jadi seperti itu, Mas, ya. Jadi apapun misalnya apapun yang kita lakukan itu layaknya kita niatkan walaupun sekecil apapun, perbuatan mubah apalagi menolong hewan, baik itu hewan yang mungkin bagi kita itu buruk. Seperti tikus misalnya. Tikus misalnya kesulitan. Tapi ya bukan karena tikus itu mengganggu, dibunuh pun tidak apa-apa kan. Tapi kalau misalnya tikus tersebut tersiksa dengan suatu apa misalnya, tersiksa dengan suatu keadaan dan kita tidak tega dengannya, kita mengatakan ini adalah makhluk Allah yang tidak bisa disiksa seperti ini, kemudian kita menyelamatkannya atau bahkan kita membunuhnya sekaligus supaya apa, supaya dia tidak tersiksa, maka itu lebih baik. Iya enggak? Misalnya tikus tersebut kejepit. Kejepit, terus dia meronta-ronta kesakitan, gitu kan. Nah, di sini terserah kita mau kita bunuh itu lebih baik, mau kita bebaskan juga bisa dengan niatan lillahi taala. Ini adalah makhluk Allah. Yang mana dia mempunyai rasa juga seperti kita. Nah, kita selamatkan baik dengan membunuhnya langsung supaya dia tidak tersakiti. Itu bisa. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarinya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat insyaallah. Baik, kemudian wajib mendahulukan ilmu atas amal. Sebagaimana perkataan Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ketentuan ini didasarkan pada pertanyaan yang diajukan seseorang pada kisah hadis di atas. Sebab orang itu tidak berperang kemudian bertanya. Orang itu tidak berperang tapi bertanya, ngerti? Jadi orang itu belum melakukan namun bertanya dulu. Ya makanya di sini disebut wajib mendahulukan ilmu atas amal. Berarti dahulukan dulu pengetahuan sebelum antum melakukannya. Itu maksudnya. Nah, dalam hadis ini kan kisahnya orang tersebut belum berperang, tapi dia bertanya dulu. Nah, di sini merupakan bentuk kehati-hatian dan orang itu ya tentu saja sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tentu saja sahabat Nabi kehati-hatian sebelum berperang dia bertanya, jangan sampai dia terjelembab kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi dia bertanya terlebih dahulu untuk mengetahui ketetapan syariat yang benar tentangnya. Terkait tertib tersebut, maksudnya gimana? Terkait kaidah tadi, berilmu dulu sebelum beramal. Hendaknya orang-orang yang terjerumus dalam berbagai kemaksiatan dan bid'ah, terutama bid'ah, waspada. Agar mawas. Apa arti wawas? Ada wawas bahasa Indonesia? Wawas? Hah? Mawas adanya. Mawas artinya apa, Mas? Berhati-hati. Ini mungkin W-nya mungkin kebalik ya. Harusnya dibalik jadi M. Memawas diri gitu ya. mengingat orang-orang ini suka mencari-cari pemberi fatwa yang dapat mendukung niat dan tujuan buruk mereka. Faham? Terkait itu, hendaklah orang-orang yang terjerumus dalam berbagai maksiat satu dan bid'ah, terutama bid'ah, agar waspada. Karena kita tahu orang-orang yang semacam ini, yaitu ya bukan berarti kita terlepas dari maksiat ya, dan juga bukan berarti kita tidak pernah sama sekali melakukan bid'ah. Mungkin kita melakukan bid'ah tanpa sadar mungkin. Nah, orang-orang yang memang terbiasa dengan keduanya itu suka mencari-cari mufti atau fatwa-fatwa yang mendukung kemaksiatan mereka, hawa nafsu mereka, atau mendukung bid'ah mereka. Ya. Nah, itu seringkali gitu kalau kita lihat terutama para ahli bid'ah. Kalau orang-orang yang bermaksiat itu seringkali atau kadangkala atau yang masyhurnya orang-orang yang bermaksiat itu tahu bahwasanya dia bermaksiat. Namun orang yang melakukan bid'ah itu mayoritasnya tidak tahu bahwasanya mereka telah melakukan bid'ah. Adapun jika diberi pengetahuan, karena mereka merasa bahwasanya mereka lakukan itu adalah ibadah, maka mereka menyangkal. Sehingga mereka meyakini bahwasanya bid'ah yang mereka lakukan adalah ibadah. Iya, itu kebanyakan dari kaum yang bergelimangan dengan kebid'ahan. Sehingga ketika ada fatwa yang membid'ahkan perbuatan tersebut dan juga bertaburan dengan dalil-dalil, dia mencari fatwa lain dari orang segolongannya yang juga sama-sama berbuat bid'ah dan menyetujuinya. Kemudian memakai dalil itu dan menjadikan fatwa dari orang segolongannya sebagai hujjah, sebagai dalil untuk terlegalisir kebid'ahannya atau kemaksiatannya. Alhamdulillah. Nah, jika mereka mendapatkan fatwa tersebut, yaitu fatwa yang mendukung niat kebid'ahan dan kemaksiatan mereka, mereka akan menjadikannya sebagai ilah atau sembahan selain Allah. Jadi di sini sembahannya bukan Allah, maksudnya mengutamakan fatwa ulama yang sejalan dengan mereka dibandingkan dengan apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan. Dan jika tidak mendapatkannya, mereka pun menuduh para ulama telah mempersulit dan membuat umat menjauh dari kebenaran atau agama. Ah. Ini misalnya orang liberal, misal orang-orang yang teracuni pemahaman liberal, mereka seringkali menuduh para ulama sebagai orang-orang yang mempersulit dan eksklusif. Dan mereka menuding para ulama itu membuat masyarakat itu menjauh dari kebenaran. Dan bagi mereka kebenaran itu berbilang. Ya, orang-orang pluralisme kan seperti itu. Makanya disebut plural, jamak berbilang. Karena apa? Agama itu semuanya sama. Agama itu semuanya memiliki kebenaran. Sehingga kebenaran itu berbilang. Kebenaran itu berbilang. Sehingga tidak ada yang patut saling menyalahkan. Nah, di sini kemudian ulama membantah mereka. Kemudian mereka membalas dengan tuduhan terhadap ulama-ulama tersebut. Bahwasanya kalian wahai para ulama itu eksklusif. Orang seperti kalian itu sempit pemikirannya ke belakang dan juga menyebabkan masyarakat itu jauh dari kebenaran. Nah, ini seperti yang ada di surat Al-Baqarah awal-awal kalau kita perhatikan di sifat-sifat kaum munafikin. Hah? Sifat-sifat kaum munafikin wa minan nasi mai di antara manusia. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun. Walakin la yash'urun wa walakin la ya'lamun. Hah? Coba dicek lagi. Hah? Jika dikatakan kepada mereka, hah, berimanlah kalian wahai orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia, yaitu pada saat itu ayat itu turun, maksudnya berimannya para sahabat Nabi SAW. Mereka berkata, anu'minu kama amana sufaha, apa kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Maksudnya para sahabat dibilang bodoh. Dan itu sampai sekarang turun-temurun terjadi. Seperti liberalisme, feminisme, pluralisme dan sebagainya, dan kawan-kawannya. Mereka pasti menuduh ulama sebagai orang-orang yang sempit dan orang yang bodoh, yang tidak luas pemikirannya. Pemikirannya hanya sebatas masjid, agama dan sebagainya. Bahkan ada yang menuding para ulama sebagai orang-orang yang hanya memperhatikan masalah haid dan nifas. Dan ini tuduhan mereka terhadap para wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakteristik yang ada pada liberalis atau pluralis atau feminis atau lain-lainnya yang semacamnya, itu karakteristik mereka itu turun temurun, dan mereka mewarisi atau mereka mendapat warisan dari kaum munafikin sejak zaman Nabi. Itu warisan. Selalu ada di tiap zaman orang-orang seperti mereka, selalu ada yang akan membolak-balikkan keadaan, membolak-balikkan fakta, kemudian membolak-balikkan tudingan kepada para ulama. Dan kaum munafik di masa kini, ya siapa lagi kalau bukan mereka? Kalau bukan kaum liberalis, pluralis dan sebagainya, terutama kaum Syiah. Siapa lagi? Kalau mereka bukan disebut kaum munafikin, terus siapa lagi? Tidak ada kaum munafikin kalau misalnya mereka tidak disebut munafikin. Nah, kemudian celaan terhadap ketamakan terhadap dunia serta motivasi berperang demi kepentingan pribadi dan bukan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis ini sebenarnya bisa dikiaskan benar-benar kepada ilmu, ya. Kepada ilmu. Misalnya ketamakan terhadap dunia bagi para orang-orang yang Allah berikan ilmu, itu bisa. Misalnya Allah berikan ilmu padanya, kemudian ternyata motivasi mengajarnya atau motivasi menjabat sesuatu ternyata demi kepentingan pribadi, dalam artian bukan demi kemaslahatan lillahi ta'ala, bukan demi kalimat Allah, bukan demi umat, tapi ternyata demi kepentingan dan kepuasan pribadi dan keluarga rumahnya saja. Ah, itu untuk orang-orang yang beragama, untuk orang-orang yang berilmu agama, bukan karena ketaatan kepada Allah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang seperti ini dengan hukuman pertama, manusia itu akan mencela dia. Allah Subhanahu wa taala juga akan membongkar kedoknya dia. Jadi bukan masalah dan bukan suatu yang mengherankan jika di zaman ini kita melihat misalnya lulusan profesor mana, lulusan doktor mana yang mana kita kenal kampusnya itu sangat luar biasa mendalami ilmu syar'i, namun ternyata setelah lulus, setelah menjabat ini itu, setelah pamornya tinggi, ternyata melenceng, bahkan membela kesesatan. Jadi berlawanan dengan apa yang dia pelajari, selama dia pelajari dari kebenaran, selama dia sekolah dan selama dia kuliah, baik S1, S2, S3 atau yang lainnya. Nah, ini berarti hukuman dari Allah. Kenapa? Karena penyebabnya satu, dari awal tidak ikhlas. Oh, jadi ini bahaya. Tidak ikhlas itu bahaya bagi penuntut ilmu. Karena apa? Itu akan mungkin ketika masa penuntut ilmunya, karena tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai pandangan di mata manusia, mungkin ya dia masih terlihat ikhlas, masih terlihat konsisten dengan agamanya. Namun ketika sudah mendapatkan pangkat, sudah megang yang namanya duit misalnya, sudah tergiur dengan dunia, wah, itu Allah Subhanahu wa taala baru hukum sejak saat itu. Akhirnya yang terjadi apa? Sebaliknya, dia menentang apa yang dia pelajari dari kebenaran ketika dia sekolah dan kuliah. Nauzubillah. Dan itu terlihat zaman sekarang, terlihat mulai tumbuh banyak. Nauzubillah. Dan semoga ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita tetap pada keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Karena keikhlasan dalam menuntut ilmu itu lebih penting daripada keikhlasan dalam mencari ilmu dunia. Nah, kalau ilmu dunia itu masih antum misalnya mencari ilmu dunia, untuk mencari dunia itu tidak masalah, ya kan? Tapi kalau misalnya antum mencari ilmu akhirat untuk dunia semata, itu akan bermasalah. Itu pasti akan bermasalah di dunia dan di akhirat lebih-lebih. Adapun orang-orang yang mempelajari ilmu dunia seperti ilmu teknologi, ilmu geografi dan sebagainya, tapi dengan tujuan untuk apa? Nanti jadi menteri misalnya, nanti jadi pegawai apa misalnya, pekerja apa, peneliti dan sebagainya, itu dunia semua. Orang itu tidak diganjari dosa dengan itu, enggak. Tetapi jika seseorang mempelajari ilmu agama, ya, ilmu syariat maksudnya, ilmu syar'i, kemudian ditujukan untuk nanti supaya pamornya tinggi, ya, supaya dapat duit banyak semata, supaya mendapatkan kepuasan di antara manusia, nah, ini yang akan berbahaya bagi dunia dia dan juga bagi akhirat dia. Makanya di sini disebut berperang. Karena apa? Yang berperang itu bukan hanya orang-orang yang dengan pedang dan senjata, bukan. Tapi juga berperang dengan ini bisa. Yaitu orang-orang berilmu nanti akan berperang. Dan perang yang paling sulit, perang melawan nafsu sendiri. Perang melawan nafsu sendiri. Oke, sekarang kita ke hadis nomor 9 insyaallah. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil, fama balu al-maqtul? Qal innahu kana harisan ala qatli sahibih. Subhanallah. Ini hadis ini sangat perlu diperhatikan. Dari Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim, ini muslim, berhadapan dengan masing-masing membawa pedang, maka yang membunuh, ini berarti muslim tersebut kondisinya saling berperang ya, saling melawan. Yang satu ingin membunuh yang satu juga. Maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka. Yang dibunuh masuk neraka juga. Aku yaitu Nufai' bertanya, wahai Rasulullah, inilah balasan hukuman yang layak bagi orang yang membunuh. Maksudnya balasan bagi orang yang membunuh itu neraka, karena membunuh orang muslim tanpa hak. Tetapi apa dosa orang yang dibunuh? Maksudnya dia dibunuh, kenapa kok berdosa juga ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya dia, yaitu yang dibunuh, itu juga berhasrat untuk membunuh saudaranya itu. Walaupun tidak terjadi pembunuhan, bahkan dia yang dibunuh, tapi niatnya itu tercatat. Niatnya tercatat. Dan kita tahu bahwasannya asalnya niat seseorang, niat buruk seseorang, itu niat saja itu tidak dihitung dosa. Ya, misalnya ada was-was di hati, ah saya abis ini pengen berlaku maksiat dan sebagainya, di hati, masih di jantung, itu tidak dicatat sebagai dosa, belum. Tetapi ada dua hal yang kemudian dia akan dicatat meskipun belum melakukannya. Pertama, jika dia mengatakan niat tersebut pada orang lain, siapapun itu, bahkan pada istri sendiri, ingin berbuat keburukan masih di dalam jantung, misalnya masih dalam kalbunya, kemudian dia wartakan niat tersebut ke teman paling dekatnya misalnya. Kayaknya nanti malam nih enak nih kita ke bioskop misalnya. Anak-anak punya niatan tadi sore buat ke bioskop. Itu udah satu dosa. Itu satu keadaan. Yang kedua, jika dia sudah memulai bergerak anggota tubuhnya untuk melakukannya, misalnya udah mulai jalan ke bioskop, dihitung dosa. Itu bedanya. Jadi bedakan dengan dua hal tersebut dengan misalnya kita mempunyai niat yang buruk saja. Niat yang buruk saja, kita belum bergerak sama sekali menujunya. Ya. Itu bedakan. Kalau yang buruk, niat buruk saja tanpa ada pergerakan sama sekali menujunya, itu belum Allah hitung sebagai dosa. Tapi jika sudah disiarkan ke satu orang saja atau berjalan sedikit menujunya, itu sudah dihitung dosa. Satu dosa walaupun belum melakukannya. Apalagi kok melakukannya? Nah, tambah dosanya. Dosa melakukan. Jadi dosa niatan ya, itu kalau belum beranjak dan juga kalau belum mengatakan pada orang. Ya. Pengesahan hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lafaz tersebut adalah miliknya. Diriwayatkan pula oleh Muslim. Qatsah kata asing, iltaqal musliman, jika dua orang muslim saling berhadapan. Saling berhadapan di sini maksudnya saling berperang, saling ingin membunuh. Ya. Jadi bukan dalam kondisi membela satunya, membela diri bukan. Ingat ya, bukan dalam kondisi membela diri. Beda misalnya seseorang penjahat ya. Seorang penjahat, kemudian ada perempuan mau dijamret dengan penjahat tersebut. Ada di sini penjahat tersebut mengancam, kalau kamu tidak memberi cincin dan permata dan sebagainya kepada saya, kamu akan saya penggal sekarang juga. Perempuan ini membela dirinya. Nah, di sini posisinya beda. Posisinya beda, bukan termasuk dalam hadis ini. Karena dia difa anin nafs. Karena perempuan di situ dia membela diri, kemudian melawan. Nah, membela diri itu dianjurkan. walaupun misalnya perempuan. Juga hifdzun nafs dan hifdzul mal, membela diri ya, dan juga apalagi ini berkaitan dengan nyawa dan juga membela hartanya. Apalagi kalau misalnya ada keluarga di sebelahnya, membela anaknya juga, hifdzun nafs, nafs. Ya. Jadi kalau misalnya perempuan tersebut kemudian melawan, memberontak ya. Kemudian misalnya ternyata kebetulan di tasnya ada pisau misalnya, dan laki-laki itu benar-benar mengancam, sudah terancam dia, kemudian ditusuk kepada laki-laki tersebut, maksudnya perempuan yang ingin dijamret atau dipaksa itu kemudian menusuk penjahat itu, maka di sini dibedakan hukumnya. Dibedakan hukumnya. Bahkan hukum qisas yang lebih sahih itu tidak ada atasnya. Kenapa? Karena kondisinya di sini bukanlah kondisi dua orang yang saling berperang, tetapi satunya ingin mencelakakan, yang satunya membela jiwanya. Beda. Jadi beda ini kondisinya, Pak. Beda kondisinya ya. Kalau misalnya yang di hadis itu saling membenci, ya, yang saling bermusuhan. Berbeda dengan yang satu membela diri dan yang satunya enggak. Karena kalau membela diri kemudian, misalnya membela diri kita tanpa senjata, ya, yang satunya dengan senjata. Kemudian kita dengan silat atau apa, kamehameha misalnya, atau dengan ada yang memusuhi kita, Ustaz. Terus kita enggak nganggap yang musuh, tapi orang itu tetap memusuhi dan dia terus menyerang kita. Akhirnya yang mau enggak mau berhadapan. Kemudian si yang mau memusuhi tadi kemudian terbunuh oleh apa kita misalnya. Itu apakah termasuk di yang dalam di sini ya, tergantung dia, tergantung kita ini, niatan awalnya apa. Kalau niatan awalnya memang kita memang ingin membunuh juga, nah ini termasuk, Pak. Ini termasuk. Karena berarti kalau niatan kita ingin membunuh juga, itu berarti kita memang memusuhinya juga. Tapi kalau niatan kita untuk membela, mentamengkan diri, kemudian ternyata karena sudah darurat, kita hentikan saja dia, kita bunuh, darurat sekali, maka ini tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Dan nanti perkara ini diserahkan ke hakim. Kalau misalnya selesai dibunuh, itu yang lebih tepat, serahkan ke hakim. Gimana nantinya kasusnya, gimana? Kemudian datangkan saksi misalnya. Yang baik itu saksi di kehidupan sehari-hari Bapak atau saksi mata. Itu lebih tepat, dua-duanya disebutnya. Jadi ya itu aja azan ya. Kita cukupkan sampai sini insyaallah, kita lanjutkan pekan depan. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.